wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Yang mana battah ni budaya. Battah bi fathil ba fi qamus battah wahidun wahidul batti lil izawi lil iwaz. Dia bentuk mufrad dari battah. Bebek-bebek ya, ini untuk izau bak angsa. Kila battah, maka di sini laqab laqab intah. Wa qawluhu anfu naqah, anfu apa arti anfu? Hidung naqah, hidung unta. Ini sudah dibaca belum? Hah? Udah. Wa huwa laqabun li Ja'far ibn Quray. Ini laqab untuk Ja'far bin Quray. Panji, Ja'far munsharif atau ghairu munsharif? Kenapa munsharif? Bukannya dia dari wazan fi'il ya? Ya, yaf'al. Ja'far, yaf'al. Ada jawabannya di buku itu. Apa nama Andika? Pada enggak ikut sih. Kenapa ikhwah? Kenapa munsharif? Karena huruf mudhara'nya bukan ana itu. Kalau fi'il, wazan fi'il, kalau fi'il mad, kalau fi'ilnya fi'il mudhari, kapan dia ghairu munsharif? Kalau diawali oleh huruf mudhara'nya ana itu. Ini kan huruf jim. Kecuali nama nama dia yadrib, yakjar, nah itu baru ghairu munsharif. Di Ja'far. Ya. Li Ja'far ibn Quray', Quray' tasghir Qur'in. Nah, ini laqab dari Ja'far bin Quray'. Ya, dengan difathahkan qaf dan disukunkan ra. Ya. Qur'un ja, tasghirnya Quray'. Wa bil ain al-muhmalah. Ain muhmalah maksudnya apa? Muhmalah tanpa tanpa titik. Ya. Kalau pakai titik nanti ghain. Qala fi tasrih wa sababu jarayani hadha al-laqab alayhi anna abahu dhahaba naqatan wa qassamaha. Boleh dibaca? Ini? Udah? Udah belum? Wa qassamaha baina nisa'ihi. Sebab terjadinya laqab ini kepadanya, kepada Ja'far bin Quray, bapaknya pernah menyembeli seekor unta. Dan bapaknya membagi-bagikannya kepada istri-istrinya. Faba'athathu ummuhu. Nah, ibunya Ja'far mengutusnya. Ibunya salah satu dari istri bapaknya. Bapaknya ta'adud. Empat. Baina nisa'ihi. Ya, minimal tiga. Nisa, jama' dari mar'ah. Nah, ibunya mengutusnya kepada ila abihi, supaya ke bapaknya minta. Itu bagian. Bapakmu lagi montak-montak. No. Minta-minta. Senang. Daging. Pas dia datang si Ja'far bin Quray ke bapaknya, ternyata lam yabqa ila ra'sun naqah. Ternyata enggak ada yang tersisa kecuali cuman kepala unta. Faqala lahu abuh, maka bapaknya berkata kepada Ja'far, "Sya'nuka hadih, ini bagian kamu cuma ini nih." Fa adkhala yadahu, maka si Ja'far bin Quray memasukkan tangannya fi anfin naqah. Kemana? Ke hidung unta tadi. Waja'ala yajurruhu, dan dia pun mulai menyeret si apa tadi? Kepala tadi. Kepala tadi dia masukin tangannya ke hidungnya terus diseret sama dia. Nah, diseret, srek, srek gitu. Nah, kemudian faluki babihi, maka dia pun di diberi laqab dengan tahdi anfunaqah. Ya. Wa kanu, dan dulu orang Arab ya, mereka ini yaghdabun, mereka marah min hadzal laqab. Hidung unta marah dia. Juga ada orang Arab sini nanti bilang, "Wah, hidung unta marah kan dia?" Marah. Marah itu. Laqab jelek. Ya. Baik. Fa man nama al-Qutai'ah al-Qutai'atu yaquluhu. Namun tatkala Qutai'ah, Qutai'ah itu adalah penyair dari kalangan penyair Bani Umayyah. nyai kerajaan. Bersyair qaumun humul anfu wal adnabu ghairuhum. Suatu kaum yang mereka memiliki hidung. Adnab jamak dari danab. Apa saya danab? Ekor. Dipuji. Ghairuhum, ghairuhum. Selain mereka, man yusawi bi anfin naqati ad-danab, ad-danaba. Ya. Akhirnya jadi pujian. Akhirnya orang Arab kalau dipanggil itu unta, senang. Baik, dan selesai kita masuk berikutnya. Faqala al-musannif wa idza istama'a al-ismu wa laqabu wajaba ta'khiru laqabi anhu bil afsah. Apabila berkumpul isim dan laqab, maka wajib diakhirkan laqab menurut pendapat yang paling fasih. Nahu jaa Zaidun Zainul Abidin. Ya, ini isim Zaid. Zainul Abidin laqab. Zainul Abidin marfu karena tabi. Kalau kita sekarang Zain pokoknya mansub, Zainal terus. Ini enggak? Zainal Abidin. Pokoknya mansub terus, ini enggak? Ya. Wa yakunu laqabu tabi'an lil ismi fi i'rabihi, maka laqab mengikuti isim dalam i'rabnya. Illa idza kana mufradain, kecuali jika dia mufrad. Jika laqab ini keduanya mufrad. Ya, mufrad artinya apa yang dimaksud dengan mufrad di sini? Ya. Ma laisa murakkaban. Yang dia tidak tersusun dalam, tidak tertarkib. Maka wajib idafatul isim ila laqab. Maka wa isim ila idakana mufradain, kecuali jika isim dan laqab tersebut sendiri-sendiri tidak tersusun, tidak bukan murakab, maka wajib diidhofahkan isim ke laqab. Contoh Sa'idu Kurzin, ya enggak? Sa'id sendiri, Kurzin, laqab sendiri wajib diidhofahkan Sa'idu Kurzin. Wala tartiba bainal kunyati wal isim. Nah, enggak ada tartib, enggak ada aturan mesti urutan antara kunyah dan isim. Ya. Misalkan Behar, Abu apa itu Behar? Abu Akhwat. Abu apa? Abu apa ya? Abu Nawab. Abu apa? Bingung dia. Hah? Misalkan Behar, Abu Kitab misalkan. Abu Kitab. Ja'a Behar Abu Kitab. Boleh Ja'a Abu Kitab Behar. Masya Allah, Abu Kitab. Abu Irab sudah ada. Wala bainal kunyah wa laqab. Tidak ada juga tartib antara kunyah dan laqab. Yang ada tartibnya antara apa? Isim dan laqab. Karena kalau laqab duluan nanti orang akan menyangka itu laqab nama dia. Itu laqab adalah nama dia. Ja'a Al-Kunaqah Zaidun. Nah, datang hidung kontak, saking orang gue nama dia hidung kontak. Ya, kita baca syarahnya di sini. Dibaca. Siapa? Si Arga, Arga baca Arga. Lau kudima. Lamnya lam jawab lau. La tawah hama. Dius bihu. Fi is'arihi. Apa Ayah hasbuk hasbuk. Ayah boleh tak? Wafakut di mana? Nah, paham tak dari yang dibaca? Harga dikit, banyaknya apa? Arti sih enggak? Behar, paham enggak tadi? Enggak. Apa Dimas, paham enggak? Coba antum terjemahin, ayo. Ayo, Dimas. Lianna lakab fil aglab, karena lakab secara umum adalah mangkul, adalah kutipan ya, dari selain manusia. Bebek itu. Nah, didahulukan. Akan membuat pendengar menyangka yang dinamakan, bahwasanya yang memiliki nama itu adalah annal murad wal musamma'u al asli, yaitu asli yang awal. Si siapa tadi? Batoh. Orang akan menyangka ya, misalkan ja'a batoh Zaidun, berarti namanya batoh si bebek gitu. Terus walidzalika ma'munun, nah yang aman adalah diakhirkan aja. Siapa yang diakhirkan ini? Lakobnya. Terus na'at, menyerupai na'at. Terus penampakan. Penampakan-penampakan is'ar, itu kan masdar dari as'ara yus'iru, is'ar ya, dalam apa namanya mengesankan, dalam memberitahukan, menginformasikan. Dia menyerupai na'at dalam kesan, dalam apa, dalam hal penginformasian, pengesanan, apakah dengan bentuk pujian atau celahan. Terus wana itu nah, tidak didahulukan daripada manun. Gak usah ala itu, atas itu terjemahannya terlakit. Wana itu la yuqaddam alal manun. Nah, sedangkan na'at tidak didahulukan dari manun. Terus maka dari kama asbahahu, maka demikian pula yang menyerupainya. Yang menyerupainya apa? Lakob sama isim. Nah, itu yang menyerupainya. Terus dan takyid, pensyaratan tadi disyaratkan tadi bil aglab, bahwasanya lakob ini kebanyakan umumnya mankul dari ghairil insan, kutipan dari selain manusia. Kenapa itu? Lil ihtiras apa? Hah? Menjaga untuk mengecualikan. Nah, Zainul Abidin kan ini min insan ya kak, insan dia, memang batoh bukan insan, tapi ini pengecualian. Nah, jadinya yang di luar manusia itu aglab aja umumnya. Terus fi ghairil afsah, dia artinya ini kalamnya kalau apa, lugahnya lugah fasih, tapi ghairil afsah, bukan yang terfasih dalam bahasa Arab. Ya, terus muzaikiyah itu apa? Muzaikiyah itu, jadi ini syairnya gini. Ini Amr ini kan, ana benu muzaikiyah Amrin. Ini Amr namanya, ini terkenal ini ya. Ini Amr bin Malik. Dari antara raja-raja Yaman. Amr bin Malik, ya, dia pangeran lah, si Amr ini namanya, pangeran di Yaman, putra mahkota gitu deh. Dia ini kalau pakai baju sekali pakai pakaian itu dua pakaian. Nah, pagi, ntar kalau sore dia robek-robek satu pakaiannya. Kan dari kata mazziku, nah, ya. Mazzaq, dia robek-robek pakainya tadi, dia cabik-cabik. Maka dia ketika dia mencabik-cabik, nah dia ngomong dan ana ibnu Muzayyah. Saya adalah putra yang biasa mencabik-cabik pakaian. Ana ibnu Muzayyah Amrin. Saya adalah ibnu Amr. Ibnu Amr. Nah, ini yang ngomong ini bukan Amrnya. Kalau Amrnya rajanya, ini anak si Amr. Anak si Amr, putra mahkotanya. Saya adalah putranya anak, saya adalah anak yang suka mencabik-cabik pakaian. Saya adalah putranya Amr, wajaddi, dan putra kakek saya. Ya. Abuhu, bapaknya dia, bapak kakeknya namanya Mundhirun Ma'usamai. Ma'usamai itu juga lakop juga. Abuhu Mundhirun namanya dia. Ma'usamai. Kalau yang pertama ibnu Muzayyah, lakop. Ya, ini lakop. Ini bukan badal ya, bukan atop bayan, ini lakop. Lakop lebih dua, baru Amr. Nah, yang kedua Mundhir isim, baru Ma'usama air langit. Kenapa Mundhir dilakopi dengan Ma'usama? Karena kebaikan dia. Maka karena kebaikan dia, dia dilakopi sebagai air dari langit. Kan kalau air hujan itu ya ditunggu-tunggu ya enggak? Ditunggu-tunggu. Baik. Maka jarang ya, jangan sedikit, jarang atau sedikit digunakan. Nah, kalau yakunu al-laqabu tabi'an, dan laqab ini mengikuti isim dalam i'rab. Abu i'rab. Nah, padahal Abu i'rab. Terus wa'inkana mukhobai kasaidi kasaidi kurzin sa'idi kurzin wajaba indal basriyina idhafatul idhafatul wajaba indal basriyina. Apa irobnya idhafah? Aku bingung apa irobnya setelah wajaba yajibu filazim. Kalau aujaba yujibu baru fi'il muta'addi. Berarti apa? Fa'il. Terus wajaba indal basriyina idhafatul ismi lil laqab. Lil laqabin. Nahu ja'a sa'idu kursin wa ra'aitu sa'ida kursin wa marattu bi sa'idi kursin. Jawaza al-kufiyina kufiyun fa'il. Jawaza al-kufiyina itba masukun ditanya. Sebagai apa? Wajaza al-kufiyuna ibad asani di awal lil awal wataku ya asalidun kurzun wa ra'aitu sa'idan furza wa marattu bi sa'idin furza wa ma dhahaba ilayhi al-qutiyuna min tajwiz min tajwizil umurina amrayni al-amrayni al-amrayni huwa as-sahih Allahu a'lam. Masyaallah. Ya, wa yakunu al-laqabu tabi'an lil ismi fil fi i'rabih. Laqab mengikuti isim dalam i'rab. Saya lagi malas terjemah ini. Dimas, Dimas terjemah ini. Oh, wa yakunu tabi'an lil ismi fi i'rabihi. Raqab mengikuti isim dalam i'rabnya. Terus ai annal isma kawasannya isim dan raqab seandainya kedua hal tersebut sukun contohnya ya Abdullahi an punaqati. Ya, perhatikan an punaqah. Ini kan raqab. Duanya murakab enggak? Murakab. Murakab apa dalam tarkib apa namanya? Hah? Tarkib masjid atau tarkib idofi? Tarkib idofi. Lihat, dia murakab kan? Abu, apa namanya? Anfu, nafati. Terus? Apa yang pertamanya tersusun murakab dan keduanya mufrad. Contohnya dia Battatu dia mufrad. Terus? Atau sebaliknya. Contohnya ya Aliyun Naimul Abidina. Nah, ini intinya apa semuanya? Bahwasannya lakob ini i'rabnya mengikuti isim. Nah, kalau isimnya marfu, ya lakob marfu, isim mansub, mansub dan seterusnya. Ya, terus. Maka wajib mengikuti yang kedua dari yang pertama. Wajabah itba usani. Maka yang kedua wajib mengikuti yang pertama. Itu yang kedua mewajib mengikuti yang pertama. Terus. Badal min kul, badal kul min kul, atau disebut badal mutabik, atau badal kul min kul, atau bayar. Baik. Terus lanjut Dimas, Pak Inka. Nah, berarti kedua mufrad. Apa yang dimaksud mufrad di sini? Antum ini semua bab punya mustalah sendiri. Kalau dalam bab munada, mufrad itu artinya apa? Munada dan la nafiyah li jins. Berarti yang dimaksud mufrad apa? Hah? Malaysa? Malaysa mudhofan wala syabihan bil mudhof. Nah, kalau mufrad mubtada khabar apa? Malaysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Nah, kalau dalam alam, pembahasan alam, mufrad apa? Malaysa murakkaban. Jadi punya sendiri definisinya mufrad-mufrad itu apa? Ya? Gak boleh sembarangan, mufrad tunggal. Oh, tunggal. Memangnya istrinya Andika mufradah. Nah, baru itu tunggal. Nah, Esa. Gak syarikalah. Gak punya sekutu. Tapi sama istrinya Pak Sofyan juga. Muah. Mana tadi? Ah, lanjut lanjut. Maka wajib dikatakan basiyah untuk mengidapkan isim pada lakob. Contohnya ya Sa'idu Qutb. Nah, ini kalau basriun ya, wajib mengidapkan isim ke lakob. Isimnya Sa'idu Qutb. Kalau keduanya ghairu murakkabain atau keduanya mufrad. Terus antara isim dan lakob. Terus ya Sa'idu Qutb wa Sa'idu Qutb wa Ma'ruf bi Sa'idu Qutb. Itu tadi pendapat siapa itu? Apalin? Basriin. Kadang-kadang saya suka kubalik-balik. Pendapat Basriin saya sebut Kufiin, pendapat Kufiin saya sebut Basriin. Kita ini kan ini beda sama fikih ya. Kalau fikih ya bukunya tersendiri. Ini kan satu buku dua madhab disebut. Keder kita jadinya. Ya. Terus juga kayak kita begini enggak terlalu pusingin lah ya. kita pemula yang basriin kayak kubiin kayak kita apa yang paling rojih yang terbanyak udah itu aja. Hah? Yang rojih udah. Pusing amat itu. Hah? Iya, pusing lah. Basriin kubiin. Kita benerin bacanya dulu dah gitu. Hah? Bacanya aja masih belepotan, ngartiin dia masih susah, mau kubiin basriin. Baca aja pusing. Awas deh. Aduh. Bangun dulu. Udah. Terus lanjut, Dimas. Adapun kufiyun, mereka memperbolehkan untuk mengikut yang kedua mengikuti pertama. Contohnya, jangan saing dan kufiyun, walau itu saing dan kufiyun, kemarin itu saing dan kufiyun. Dan apa yang berpendapat kepada kufiyun? Wa madzhaba ila kufiyun, dan yang kufiyun berpendapat dengannya dari pembolehan, yaitu berupa pembolehan kedua hal tersebut. Baik, paham sini ya? Ngerti kan? Gak perlu saya ulangi lagi ya. Terus kurzun. Ro yang muhmalah ya tanpa titik. Di akhirnya ada zai kurz. Wa huwa fil asli. Tidak adanya. Khurjur ra'i. Khurju itu pelana, ra' itu tukang angon. Hah? Tukang angon, tukang gembala. Pelana, pelananya sang pengembala. Pelana kalau itu pelana. Hah? Pelana kuda gitu kan. Kalau naik kuda ada pelananya gitu kan. Baik, intah. Terus dibaca berikutnya di sini. Siapa? Ilham, Ilham, baca Ilham. Wayalihi al-akharu al-akharu al-ismi qauluka Abu Abdullahi Zaidun. Terus oh, qaulu syairi aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Terus taqdimihi. Jangan ada yang dikorupsi satu huruf. Alha itu berubah arti. Pokoknya kalau baca lengkap, alnya dibaca, haknya dibaca. Enggak ada, itu salah arti. Makanya saya sering ulang. Kalau al ulang-ulang. Salah arti. Emang bahasa kita combrok. Combro sama aja. Combro sama aja. Ya enggak? Ya enggak? Nasuduk, nasduk. Sama, sama kan? Bu beli nasduknya, Bu. Paham nih Bu tukang nasuduk. Kayak jengki enggak katanya? Padahal jengkol kan? Juga kayak jengki enggak? Ya enggak? Nah, kalau bahasa Arab enggak boleh kayak gitu. Antum hilang-hilangin ada al, al enggak dibaca. Nah, ini ngaco kayak gitu, rusak bahasa Arab nanti. Terus apa tuh ngasang tuh ngarang tuh Hasan. Hasan. Baik, terus tuh, lihat, ulang, ulang. qauluka ya Abu Abdullah Zaidul Abidin wa min taqdimi alaiha qauluka ya Zaidul Abidin Abu Abdullah. Maaf sini. Kata ya. Bahasa malas terjemahinnya juga nih. Siapa ya? Arga, Arga, terjemahin Arga. Maksudnya apabila isim dan punya terkumpul atau punya terkumpul dengan pilihan kunta bikhiyarin, kunta bilkhiyar, berarti Anda boleh memilih. Wa yalihi al-akhru. Dan yang lainnya yalihi berikutnya. Misalkan antara punya dan isim, ya, atau antara punya dan lakob begitu. Boleh. Aneh, lakob dulu atau punya dulu atau punya dulu lakob dulu. Yalihi, yalihi itu yang berikutnya. Al-akhru fa'il. Mu'roban, ya, dengan di'irob, bi'irobihi, dengan irobnya. Terus nah, di dengan didalukannya punya, punya. Nah, jadi Abu Hafsin itu adalah punya dari siapa? Umar, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Terus Aksama bersumpah, ya. Bersumpah kepada atas nama Allah Abu Hafs si Umar. Terus dan di antara contoh didahulukannya mintak dimihi alaiha, didahulukan apa? Didahulukan, didahulukan isim daripada punya, yaitu perkataan Hasan. Apa itu? Ihtazza. Bergetar. Manya manafiah. Tidaklah ars Allah itu bergetar. Ya. Min ajri halik. Halik itu wafat. Karena sebabnya kematian. Sami Nabi yang kami mendengarnya. Bergetarnya ars Allah. Illa li Sa'ad. Kecuali karena kematian Sa'ad. Abi Amr. Sa'ad siapa ini? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, apa Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ini mulia sekali beliau radhiyallahu anhu. Beliau wafat ars Allah bergetar, Allah musta. Ini karena kemuliaan Sa'ad bin Mu'ad. Terus ini kunya, Abu Abdillah kunya. Tapi ingat ya, kalau isim sama lakob, mesti isim dulu. Tapi kalau kunya sama lakob, boleh kunya, boleh lakob. Terus mana? Baik, san. Berikutnya, paham sini ya? Nah, kita baca lagi. Wayan qasimu al-alamu aidan ila mufradin wa murakkabin. Alam dibagi lagi menjadi mufrad dan murakkab. Fal mufrad ka Zaid wa Hindin. Murakkab salah satu aqsam. Murakkab idafi, ya, semisal Abu Abin Abdullah Abdurrahman, wa jami'ul kunya dan seluruh kunya. Abu fulan, Ummu fulan. Wa murakkab mazji. Murakkab yang bercampur. Misal yang akhirnya dilebur Ba'labak, Hadramaut, Siba, Wai, dan murakkab isnadi. Semisal isnadi Barakah Nahruh, Barakah Fi'il, Nahruhu Fa'il. Jadi nama Barakah Nahruh. Syabah Qarnaha, Syabah Fi'il, Korna fa'il. Ini korna, asli kornani. Ya, karena dia mudhaf, nunnya dihadap. Ya, kornaha. Ya. Nah, kalau baroko itu kan apa namanya? Mengkilap ya. Berkilau. Kalau syabah memutih. Uban memutih, makanya namanya syaibah. Ya, Ibnu Abi Syaibah berarti apa? Anak bapaknya yang orang beruban, bukan kayak gitu. Pernah ada ya terjemahan zaman dulu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Hadis riwayat anaknya bapak yang beruban. Ulasan. Nah, ini ya. Terjemahan zaman dulu ada itu. Di buku-buku zaman dulu. Bapak saya punya buku zaman dulu. Buku-buku terjemahan zaman dulu. Itu ya mungkin ya karena ya mungkin ya karena kealpaan ya. Kayak begitu. Berikutnya mana lagi tadi? Syabah kornaha marartu bi barakot nahru. Syabah kornaha. Tapi di sini bukan maksudnya tanduk ya, nanti akan dijelaskan. Yang dimaksud di sini dua kepangan telah memutih, dua kepangan rambutnya. Nah, dibaca sini, Faris, baca Faris. Al-Musannifi. Manzilatat tanwini. Juzfu. Terus al-juzfu al-awwalu. Masji. Fibabi malayan sorip, apa enak aja di sukun-sukun. Fibabi malayan soripu. Terus yorobu roha. Lil ashar af'al. Cukup gantian sini ya. Niko. Bunia. Hah? Pelan-pelan. Wadob itu mudof. Adanya mudof pun ini. Hadal kismi. Jumlatan. Fil asli. Fil asli. Baru dibilang. Alnya jangan dibuang. Wa ta'abbata wa anna al-awamila la tu'assiru bal yuhka. Ala ma kana alaihi min alhalati qabla tasmiyati. Muqaddaratin. Nah. Ya. Qala al-musannif. Habis ini ya, apa? Mutamimah. Mutamimah. Baikuniyah ya. Baikuniyah kan? Syarah. Ya, jangan. Ya. Syarah di sini. Wa yanqasimu alam ila mufradin wa murakkabin. Ila mufrad dan murakkab. Pokoknya mufrad ghairu murakkab. Al murad bil mufrad fi hadzal bab ma laisa murakkaban. Ya, yang bukan murakkab. Kami salai al musannif. Seperti dua contoh musannif. Ya, lihat Zaid Hindun. Dan juga contoh Usamah Su'alah. Murakkab salah satu aksamin. Murakkab ada tiga. Murakkab idhofi, Abdullah, Rahman. Kemudian seluruh kunyah Abu Umum. Ya. Kemudian murakkab masji yang dicampur ba'la bakka hadramaut sibawai. Ini kan dari ba'la. Murakkab isnadi. Nah, lihat. Nah, berikutnya mana lagi tadi? Wa qawlu murakkab idhofi. Hadal kismu maka bagian ini inilah yang terbanyak fi a'lamil murakkabah, pada alam-alam yang murakkab. Dhabituhu, ketentuannya apa? Annahu kullu ismain nazala sanihima manzin sanihima manzinat tanwin mimma qablahu. Dhabitnya dari apa? Pak, yaitu ke murakkab idhofi ini dua isim. Ya, dua isim yang isim keduanya menempati posisi tanwin dari yang sebelumnya. Ya. Abdillahi. Isim pertama Abu, Abdun. Isim kedua lafaz jalalah Allahi. Nah, isim keduanya lafaz jalalah menempati posisi tanwin. Paham enggak sini? Ya, menempati posisi tanwin mimma qablahu. Abu Kitabin gitu kan. Wa hukmuhu, hukumnya apa? Tarkib idhofi ini annahu yu'rabu al-juz'u al-awwalu, juz bagian yang pertama di i'rab. Ya, juz awal minhu dari dua tarkib ini bihasabil awamil, sesuai dengan amil-amilnya apa. Ya. Ya, dia mudaf, maka mudaf itu bukan i'rab. Ja'a Abu Abdillah. Ja'a Abu Kitabin. Ya, Abu mudaf itu bukan i'rab. Ngaco kalau disebut i'rabnya apa? Mudaf. Kalau dibilang mudaf pun ilaih, baru yang kedua i'rab. Sama yang dibilang majrur biharfi jar mudafun ilaih, baru i'rab. Tapi kalau mudaf itu bukan i'rab. Paham enggak sih? Raitu aba kitabin. Apa i'rabnya aba? Mudaf. La ilaha illallah. Nah, ini yang pertama di i'rab bihasabil awamil, sesuai dengan amilnya. Kalau ada amil yang menuntut dia maf'ul, ya dia maf'ul. Majrur, marartu bi abi kita. Ja'a abu kita. Paham di sini? Ya, jadi kalau ngaco, kalau ditanya i'rabnya apa? Dijawab mudof. La ilaha illallah. Ja'a Abu Bakrin, apa i'rabnya? Mudof. La ilaha illallah. Ja'a Abu. Fa'ilun marfu'un walamatu rafi'i al-waw. Ya'na minal asma'il husna. Wa huwa mudaf baru. Wa huwa minal asmaul husna. Tadi ana bilangnya apa? Asmaul husna. Salah ya. Ini namanya sabkul lisan. Biasa, ma'dzur. Orang yang mengucap yang eksplisit jatil faroha aja ma'dzur kok. Allahumma anta rabbi wa ana rabbuk, ma'dzur. Pak Sofyan saya gak dikasih uzur betul. Gak ada uzur bisa kilisan. Ya, apa artinya sab kilisan? Ya, ceplosan. Ceplosan. Ya, hanya Tuan Tika kalau antum mau bicara sama istri hati-hati sab kilisan. Tapi kalau keceplos minta uzur. Poin dalil itu tadi di Syiddatul Farah. Hadis yang lallahu asyadu asyadu farohan. Lallahu asyadu farohan. Poin hadis itu. Ada di bocah turun naik. Aduh, nah, mana lagi tadi? Wayujarru asani baru yang kedua dari tarkib idhof ini dijarkan bil idhofati daiman sebagai mudhof ilaih. Ya karena amilnya idhofah. Ya selalu. Qauluhu murakkab masjid. Qad taqaddama dhabitul murakkab al masjid fi babi ma la yansarif. Telah berlalu ketentuan murakab masjid ini di bab layan sore. Kita bahas lagi yuk, buka lagi yuk. Halaman 87 kalau enggak salah. Ya, apa murakab masjid? Al-masjid huwa al-khaltu, pencampuran. Hai, tarkibun mamzujun. Tarkib yang digabung. Wahuwa kullu ismain, yaitu setiap dua isim ju'ila, yang dua isim tersebut dijadikan isman wahidan, jadi satu isim ya, munazzalan thanihima minal awwali manzilatan tha'it ta'nis, yang isim yang keduanya menempati posisi dijadikan, diposisikan yang isim yang keduanya diposisikan seperti ta'nis mimma qablahu, dan sebelumnya, makanya dia ghairu munsharif. Ya, ba'la bakka seolah-olah ada ta'nis. Ya, ai fil fi anna al-i'rabi 'ala al-ajuz. Itu i'rabnya itu 'ala al-ajuz. Apa artinya 'ala al-ajuz? Yang belakangnya yang dilihat. Wa ma qablahu mulazimun li halatin wahidatin. Dan yang sebelumnya itu selalu pada satu keadaan. Wa hiya al-fathatu ka ba'la bakka wa hadar maut. Fi sukun. In kana mu'talan bi dia' misal ma'abi kami. Balik lagi, ini udah kan? Udah. Ya. Hukumu apa hukum tarkib masjid ini? Fa'innahu yurabu i'roba. Apa i'robnya i'roba di sini? Apa i'robnya i'roba? Zaki. Apa i'robnya? Yurabu i'roba. Malah yang sorry. I'roba, kenapa mesti dibaca i'roba zaki? Harga. Maful awal. Nah, Dimas. Maful mutlak. Yurabu i'roba ma la yansarif. Maka dia di'rob dengan i'rob yang ma la yansarif. Malam ya. Kenapa tadi? Sebabnya tadi udah ya. Karena yang isim yang keduanya diposisikan seperti ta'nis. Berarti dia seolah-olah ilahnya alamiah ma ta'nis. Ta'nis apa? Ah, ta'nis apa? Ma'nawi apa? Lafzi. Ma'nawi. Ya. Ini antum murojaah enggak? Kok sering saya ulang-ulang ke belakang pada lupa sih. Murojaah enggak sih? Murojaah. Antum ini dibaca-baca terus. Nah, habis murojaah itu bukan berarti udah, terus dibaca dari awal. Ya, saya saranin antum kalau udah tamat buku ini ulang lagi, perlu baca. Jadi bacaan rutin aja, sampai 5 kali biar mungkin 10 kali biar ngelotok. 20 kali, oh si bawe. Saya aja belum baca yang ke-20 kali. Baik, barakallahu fikum. Ya. Selama lam yakun maktuman biwaih, selama tidak isimnya diakhiri oleh kata waih. Fa in kana maktuman biwaih, kalau bunia al-kasri bil asyar. Ya. Kalau diakhiri dengan waih, maka dimabrikan mabri al-kasor pelasar. Kalau terdapat yang paling masyhur, artinya juga ada yang menyatakan itu bukan mabri, tapi waih pun sore. Ya, jangan si bawaihu, roa itu si bawaiha, maroh itu si bawaiha. Tapi yang masyhur mabri al-kasor. Jangan si bawaihi, roa itu si bawaihi, maroh itu si bawaihi. Nah. Kemudian kata beliau, wa murakab isnadi, dhabit ya, ketentuan jenis apa bagian ini, kullu ma kana jumlatan bil asl, yaitu yang hukum asalnya dia tarkib ini, tarkib ini dia asalnya adalah jumlah secara asal, dia adalah kalimat yang sempurna ya. Semisal baraka nahruhu, baraka nahruhu ya. Baraka berkilau apa nahru, nahru itu kan a'la sadr, nahru bagian atas dada, bagian atas dada ya. Makanya kalau wanhar sembilah di sini kan baraka berkilau, berkilat dadanya ya, enggak baraka fi'il nahru fa'il wa huwa mudhaf gitu aslinya. Nah, tapi jadi murakkab dengan dimatakan ra awal yang pertama dan didomahkan yang kedua, baraka nahru huma. Yang pertama barokoh, syaba kornaha. Nah ini juga syaba firma di korna fa'ilun. Wahuwa mudaf hak mudafun ini. Nah, syaba korna telah memutih kornunnya, dua kornunnya. Ya, fa'il karena dia musanna. Ya. Kemudian ta'abbato syarran. Ta'abbato. Ta'abbato itu kan ini ya, ngejepitnya ya. Kalau antum nih, dia ada di ini pensil, antum menjepit kolam. Ta'ab batok al kolam. Nah, antum jepit kolam di ketek antum antara di lengan dan apa nih namanya? Pokoknya taruh di ketek lah, menjepit gitu. Ta'ab batok. Ya, mana lagi tadi? Fabaraka nahruhu. Ya, mana tadi? Wa nahu dzalik dan semisalnya. Di footnote tuh ada tuh. Baraka nahruhu. Waqala fil qamus innahu laqabur rajul, laqabur rajulin, julukan seseorang. Ya. Syabah kornaha, ini laqab seorang wanita, laqabu mar'ah. Ya. Wal murad bi kornaha, yang dimaksud dengan dua tanduknya adalah du'abata sya'riha. Yaitu du'abah, dua apa namanya? Dua kepang, kepangan rambutnya. Ya. Dua kepangan rambutnya. Syariha. Sama kita serih. Ta'ab bato faqara fil qomus. Ya. Ini laqab. Innahu laqabu sabitin sabit ibn Jabir. Ini laqabnya Sabit bin Jabir. Ya. Ahadu Rabil Arab. Wa min mudar, min mudar dari Bani Mudar ibni Nazar. Nazar li'annahu ta'abbata Jafir as-Sihamin, karena dia menjepit, mengepit dua tempat anak panahnya yang dari kulit. Akhadha qausan, dia pun mengambil busur. Atau ta'abbata sikinan, atau dia menjepit pisau. Ya. Ini kisahnya ya. Fa'ata. Nadihim. Fawajja'a ba'duhum. Fawajja'a itu memukul. Sebagian mereka memukulnya. Wala yasmur wala yarhum. Wa nisbah ilaihi ta'abbatihnya. Baik. Ini jumlah ya, fi'il fa'il. Hukmuhu, hukumnya apa? Annal awamila la tu'assiru fihi syai'an. Bahwasanya amil-amil apapun tidak mempengaruhi murakab isnadi ini. Ya, sedikit pun. Bal yuhka, bahkan diriwayatkan, dihikayatkan ala ala makana alaihi minal halati. Ya, qabla tasmiyati. Bahkan dihikayatkan bahwasanya halah keadaan dia sebelum dikasih nama. Yakunu irabuhu biharakatin muqaddaratin. Dengan harakat muqaddarah mana min zuriha istighalul mahal. Biharakatil hikayah. Ja'a barakah nahruh. Berarti barakah nahruh. Jangan kita irab barakah fi'il. Udah langsung aja. Fa'ilun marfu bi dhammatin muqaddarah. Ra'aitu barakah nahruh. Ayat sama. Maratu bi barakah nahruh. Kejepit nanti. Sudah selesai ini ya. Nah, nanti kita masuk lagi ke isim isyarat. Insyaallah taala. Subhanallahi wa bihamdihi.